bersamalah dansa, bertuget bersamalah dangdut. Jadikan nuansa paling yaud, liukan figurmu, ikuti geraku, gerakan badanmu satu-satu. Meski bukan musik dangdut asli, ditambah hip hop sudah pasti. Iringan gendang, kita bergoyang, sedikit lantang, kita berdendang. Hip hop man, so to make everybody, Miss Flo right here, make me happy. Bersama rasakan ketukan irama musik dangdut, tetap paling yaud. Suara lantangku untuk berdendang, tambahkan alunan jangan sungkan. Tambah aransemen basi musik kami, nari sembari penyanyi. Lagu menyatu dengan suaraku, somebody WNO, WDB2N. Ria tanda irama sedikit kata Ripslap, Sotimer, penaji irama goyang andang. Musik yang semakin lembut, semakin larut. Aku terpaut di dalam niatku, hilangkan kalung. Berdendang bersama, bergoyang seirama. Suasana gembira, suka-suka dan terpikat nada dan raga. Silang dansa sampai pagi, cuma sekedar musik dangdut. Tak pasti yahut, bikin badan goyang pala manggut-manggut.